Merontakku di dalam kesunyian, tak rela ku mengejar cinta yang hampir kelam. Sendiriku di sini pilu. Angin bawalah aku pergi, pergi dari kesakitan ini. Tak mampu ku menahan peritnya perpisahan. Tuhan hapuskan semua kenangan. Tak ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Terluka aku menangis, tersedar kau hilang di hati. Jangan diucap perpisahan. Tuhan hapuskan semua.